Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kembali bisa melanjutkan kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia, dan insyaallah hari ini kita akan membaca apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di halaman 25. Sudah ketemu semuanya? Halaman 25 poin yang ke 10. Ya. Silakan dibaca Mas Anjasyah. Boleh. Memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan menimpanya, kemudian menguatkan diri untuk siap menerimanya. Yang ke-10 adalah memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan menimpanya, kemudian menguatkan diri untuk siap menerimanya. Contoh sakit. Kemungkinan terburuknya apa? Mati. Meninggal. Kemungkinan apa? Terburuk. Jadi, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Seandainya Allah menakdirkan itu. Kalau orang nggak punya duit hari ini, kemungkinan terburuknya apa? Nggak punya duit sampai seminggu ke depan misalnya. Itu kemungkinan terburuk. Naik kendaraan, berangkat, safar. Apa kemungkinan terburuknya? Kecelakaan, kecopetan, kesasar. Itu kemungkinan terburuk. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, alangkah baiknya kita memperkirakan akan adanya kemungkinan terburuk itu, lalu mempersiapkan diri. Sebelum nanti saya habis sampaikan, kenapa itu bisa mendatangkan kebahagiaan, Abi ingin menyampaikan dan mengingatkan apa yang sudah kita pelajari beberapa saat yang lalu, bahwa kita harus husnudzon. Apa husnudzon? Berprasangka baik kepada siapa? Allah. Jadi kalau kita sakit, berhusnudzonlah bahwa Allah akan menyembuhkan. Kalau kita lagi enggak punya duit, berhusnudzonlah bahwa Allah akan segera untuk mengakhiri kemuflisan kita itu. Ya, kebokean kita itu. Ketika kita bersafar, kita berhusnudzon, perjalanan akan lancar, tidak ada aral yang melintang. Baik. Apakah apa yang akan kita pelajari hari ini, memperkirakan kemungkinan terburuk, itu bertolak belakang dengan perintah untuk husnudzon kepada Allah? Suka? Apakah ketika kita memperkirakan kemungkinan terburuk, itu berarti kita tidak husnudzon kepada Allah? Enggak husnudzon. Berarti enggak boleh. Masih sama. Boleh. Apa itu enggak suudzon? Enggak. Bertolak belakang atau tidak? Tidak. Kenapa tidak bertolak belakang? Begini anak-anakku, para pendengar pemirsa yang kami hormati. Ketika kita sakit, kita husnudzon bahwa kita akan segera apa tadi? Sembuh. Apakah pasti kita akan segera sembuh? Hah? Belum tentu. Bisa saja Allah menunda kesembuhan Mungkin? Mungkin. Atau bahkan Allah menakdirkan enggak sembuh akhirnya mati. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin. Nah, seorang mukmin dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala jenis kemungkinan. Dia pengin cepat sembuh, tapi belum tentu keinginan dia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Justru ketika kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, justru saat itu akan membantu kita untuk bisa berhusnuzon kepada Allah. Karena apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk seorang mukmin, pasti itu yang terbaik. Seandainya kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, justru itu bahaya. Kenapa demikian? Karena khawatirnya ketika ternyata Allah menakdirkan yang buruk buat kita, lantas kita protes, gimana sih? Aku kan sudah berdoa, aku kan sudah berusaha, aku kan sudah meminta, kenapa kok akhirnya seperti ini? Berarti protes sama siapa? Sama Allah, sama jar. Tapi ketika dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, lalu Allah menakdirkan yang terburuk itu, maka dia tetap yakin bahwa di balik sesuatu yang hikmah kebaikan. Apakah ini mendatangkan kebahagiaan? Ya. Kenapa bisa mendatangkan kebahagiaan? Karena ketika kita memprediksikan kemungkinan terburuk, sakit kemungkinannya apa? Terburuknya apa tadi? Meninggal. Kemudian kita meninggal, maka kita sudah siap. Sehingga kita tidak galau, kita tidak terlalu sedih. Ya. Tapi kalau ternyata kita sudah prediksikan terparahnya akan meninggal, ternyata enggak meninggal, bahkan sembuh. Gimana perasaan? Alhamdulillah, akan sangat bahagia. Ya. Baik, sekarang kita akan baca. Silakan, Mas Ukasyah. Berupaya menganggap ringan beban kesulitan yang ditanggungnya dengan memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan menimpanya. Stop. Berupaya menganggap ringan beban kesulitan yang ditanggungnya dengan memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan dihadapinya. Jadi ketika kita sakit, misalnya kemarin Anjas jatuh, ya, kemudian bibirnya apa? Berdarah. Anggap itu ringan. Karena ada enggak orang yang jatuh lebih parah? Banyak. Alhamdulillah jatuh hanya dalam tanda kutip yang berdarah apanya? Bibirnya. Ada yang sampai apa maksud sama? Kakinya yang patah, ya. Bahkan ada orang yang cuma jatuh dari sepeda terus meninggal dunia, ada. Ada. Iya. Ya, saya kapan itu pernah dengar cerita ada kakek-kakek naik sepeda kemudian jatuh kesenggol motor atau kesenggol apa namanya mobil, meninggal saat itu. Ya, alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Allah, hanya dalam tanda kutip yang terluka adalah bibirnya. Ya, kalau demikian kita akan bisa bersabar menghadapinya. Sabar itu boleh nangis enggak Mas Anji? Boleh. Tapi jangan berlebihan dalam menangis. Terus Mas Usama. Kemudian dia kuatkan dirinya untuk menerima hal tersebut. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka selanjutnya dia berupaya untuk memperingan problematika yang dihadapi sedapat mungkin dengan kemantapan jiwa dan upaya yang bermanfaat tersebut. Akan hilanglah perasaan gundah dan resah, berganti dengan upaya nyata untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak kesulitan yang mudah bagi seorang hamba. Ini penting sekali, ini bagus sekali apa yang disampaikan Syekh Sa'di. Ketika kita memprediksikan, memperkirakan kemungkinan terburuk, bukan berarti kemudian kita duduk berpangku tangan. Ya, contoh misalnya sakit, kayaknya mati loh, ya udahlah. Tiduran aja, nunggu apa? Nunggu mati juga, nunggu sembuh. Bukan. Tapi tetap berupaya untuk meringankan. Ya. Kalau sakit ya berupaya dengan berobat. Ya. Istirahat yang cukup. Ya. Tetap itu dilakukan. Kalau enggak punya duit apa? Masukkah? Kerja. Ya. Kalau sudah kerja mungkin enggak dapat duit. Mungkin. Itu prediksikan. Ya. Dan jangan lupa berdoa. Itu termasuk bagian dari usaha kita. Ya. Orang yang enggak punya duit bekerja dan berdoa, orang yang sakit berobat dan berdoa. Semuanya juga berdoa. Ya. Nah, ketika kita memprediksikan kemungkinan terburuk, kemudian kita berupaya untuk agar kemungkinan terburuk itu tidak terjadi dengan maksimal, berikhtiar dan berdoa, maka dengan izin Allah, apapun yang kemudian Allah takdirkan, enak atau tidak enak, kita sudah siap dan tetap akan tegar serta hati kita lapang. Mas Abdurrahman. Jika hal tersebut mampu menghentikan penyebab ketakutan, kepedihan, dan kekhawatiran akan kepakiran karena kecintaannya terhadap aneka ragam kesenangan, maka dia dapat menerima semua itu dengan perasaan tenang dan kemantapan jiwa. Bahkan sekalipun musibahnya lebih hebat dari itu, karena kemantapan jiwa dalam menanggung kesulitan dapat meringankan kesulitan itu sendiri dan menghilangkan goncangannya, khususnya jika ia menyibukkan dirinya dengan menyikirkannya sedapat mungkin, maka dalam dirinya akan berkumpul kemantapan jiwa dan upaya nyata untuk mengatasi problemnya, yang sekaligus dapat menghindarinya dari sekedar memikirkan musibah itu serta membantu dirinya untuk memperbaharui kekuatan dalam mengatasi masalah seraya bertawakal dan percaya kepada Allah. Ya, ketika kita menghadapi kondisi apapun, sesulit apapun, kita tetap harus percaya. Kita harus tetap yakin bahwa yang bisa menyelesaikan itu adalah Allah. Contoh kayak misalnya wabah ini. Kita kan harusnya harusnya husnuzon bahwa wabah ini akan segera diangkat oleh Allah, terus itu kita tumbuhkan. Tapi mungkin enggak wabah ini berkepanjangan? Mungkin itu kemungkinan terburuknya, dan kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi itu. Ya. Bahkan kalau perlu ada plan A, ada plan B, rencana A, rencana B. Kalau seandainya wabah ini segera berakhir, maka rencana saya seperti ini. Kalau ternyata berkepanjangan, maka rencana saya seperti ini. Kalau perlu seperti itu. Ya. Sehingga apapun yang kemudian nanti ditakdirkan oleh Allah, kita siap. Kalau ternyata segera diangkat sama Allah, ya alhamdulillah. Kalau seandainya oleh Allah diperpanjang, maka kita pun sudah bersiap-siap. Dan kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Apa Mas Anjas? Alhamdulillahi ala kulli hal. Apa artinya Mas Abdurrahman? Segala ujian yang baik Allah dalam seluruh keadaan. Dalam seluruh keadaan. Dalam segala kondisi, enak maupun tidak enak, Allah tetap layak untuk dipuji. Mungkin kalau misalnya dalam kondisi enak Allah dipuji, itu wajar ya. Tapi kondisi tidak enak, apakah Allah tetap berhak untuk dipuji? Tetap? Tetap. Kenapa? Karena pasti ada hikmahnya. Contoh misalnya, orang yang kita sayangi sakit. Adik kita, orang tua kita, kakak kita, suami atau istri kita sakit. Enak atau tidak enak? Tidak enak. Tapi di balik ketidakenakan ini pasti ada hikmah kebaikan. Apa contohnya adik kita sakit, kita jadi banyak apa? Berdoa. Yang kemarin-kemarin mungkin kita kurang. Adik kita sakit, akhirnya kita jadi banyak baca Al-Quran. Mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Lalu kita berdoa kepada Allah. Adik kita sakit sehingga kita sholatnya lebih khusyuk. Karena di situ kita merintih, memohon, bertawakal kepada Allah, yakin kepada kemahabesaran Allah. Itu hikmah-hikmah kebaikan yang dengannya kita layak untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Senang maupun susah. Ya. Baik, masukkan. Tidak diragukan. Dan tidak diragukan lagi bahwa hal-hal semacam ini sangat besar manfaatnya untuk meraih kebahagiaan dan kelapangan dada di samping adanya harapan seorang hamba atas ganjaran yang setimpal dari Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat disaksikan dan dialami oleh banyak orang. Masya Allah, ini bicara ganjaran ya, pahala. Ya, ketika orang diuji oleh Allah Azza wa Jalla sehari, kemudian dia bersabar, dengan dia diuji selama sebulan dan dia bersabar, besar mana pahalanya? Sehari diuji sabar, sebulan diuji sabar, besar mana pahalanya? Sabar sebulan. Sabar menghadapi ujian sama sebulan. Ya. Sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ada sebagian orang yang masuk surga derajatnya tinggi. Derajat yang tinggi itu ternyata dia dapatkan bukan dengan ibadahnya yang wah, tapi dengan kesabarannya dalam menghadapi ujian yang datang bertubi-tubi. Akhirnya dia bisa menduduki derajat yang sangat tinggi tersebut. Ya. Maka anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, ayo kita latih diri kita untuk terus berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang nanti Allah takdirkan, enak atau tidak enak, susah atau senang, wabah ini segera berakhir atau berkepanjangan, mari kita tetap memuji Allah. Kalau segera berakhir kita ucapkan alhamdulillah. Kalau ternyata berkepanjangan maka kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.